Cucu. Thank you. hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Terima kasih. Waduh, waduh, jangan ganggu. Yang itu sabunnya jangan ganggu. Kau pencari yang I'm not afraid to die. Jumped out of bed.

ingin aku jadi lemah, karena senyum kamu itu menyenangkan. Memang kamu berbeda dari yang lain, kan itu aku sayang kamu. Tiap hari kita chatting, malamnya kita calling. та-та-та-та. Стреляй па-па-па, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Стреляй па-па-па, убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза. Я тебя люблю, ты моя, baby mama. Тебя не нужны ничего и банана. Своей простотой убила во мне года. Моей капаю в себе, с моей лада.

Bawa diriku menyentuh indahnya. Waduh, waduh, jangan ganggu. Yang itu sabunnya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah. Terus saja dipengganggu. Sosis tidak lihat dari lama. Jengko datang tongki dengan kopi jama. Sio tapi sayang kau tak buat. Bung sayang, kau itu sayang. Oh, Everybody. Saturday morning, jumped out of bed.

usahmu bikin aku jadi lemas. Karena senyum kamu itu menggemas. Memang kamu berbeda dari yang lain. Makan itu aku selain kamu. Boleh kenal Grata-ta-ta-ta, selek bapak-bapak.